Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang menyayangi orang-orang yang butuh kasih sayang secara khusus. Di samping kita juga harus menyayangi seluruh orang secara umum. Dan ada banyak dalil penting dalam bab ini dan banyak dalil yang baru bagi banyak kita, dan ini adalah khasanah ilmu yang mewah, mahal, dan insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat kita. Dan kita masuk ke hadis Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi' kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Kita bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau menyampaikan. Wa'an Abi Hubairah A'id bin Amr al-Muzani. Wa huwa min ahli bay'ati Ridwan radhiyallahu ta'ala'an. Dari Abu Hubairah. A'id bin Amr al-Muzani, salah satu orang yang mengikuti Bai'at Ridwan. Dan Bai'at Ridwan itu tahun keberapa hadirin? Tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Dan salah satu kejadian sejarah yang sangat penting di dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah A'id bin Amr al-Muzani mengikuti bai'at tersebut. Beliau menyampaikan bahwa anna Abu Sufyan ata'ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Sesungguhnya Abu Sufyan pernah mendatangi Salman al-Farisi, Suhaib siapa? Ar-Rumi, dan Bilal yang sedang ngumpul waktu itu fi nafarin. Faqalu, lalu mereka menyampaikan, artinya Salman, Suhaib dan Bilal, mereka menyampaikan bahwa ma'akhadat suyufullahi min aduillahi ma'akhadah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ataquluna hadha li sheikhi Quraishin wa sayyidihim. Mereka menyampaikan bahwa pedang-pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah. Sebuah kalimat yang cukup tajam, karena kita tahu bersama bahwa mereka disakiti dan disiksa selama bertahun-tahun oleh orang-orang musyrik Quraisy. Akhirnya mereka menyampaikan hal seperti ini. Lalu ketika Abu Bakar mendengarnya, hadirin, Abu Bakar menegur mereka. Abu Bakar menyampaikan, "Ataquluna hadza li syekh Quraisy wa sayyidihim?" Apakah kalian mengatakan kalimat seperti di atas seperti kepada Syekh Quraisy wa sayyidihim, tokoh dan pemimpin Quraisy? Maksudnya Abu Sufyan. Ada itu kalimat enggak tepat disampaikan. Karena kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sebagaimana dijelaskan para ulama, sosok yang sangat menjaga lisan di level tertinggi, dan beliau pun berusaha meluluhkan hati Abu Sufyan pada saat itu. Jadi beliau gak setuju disampaikan dengan kalimat-kalimat di atas, karena menurut Abu Bakar sosok tokoh seperti Abu Sufyan itu harus dilembuti, disampaikan dengan lemah lembut, dengan bahasa-bahasa yang indah, semoga hatinya luluh. Maka Abu Bakar menegur, apakah kalian mengucapkan hal seperti itu kepada tokoh dan pemimpin Quraisy? Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu faqal. Lalu setelah kejadian itu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian, ada kejadian begini ya Rasul. Mereka Salman, Suhaib, Bilal itu menyampaikan kalimat kepada Abu Sufyan, lalu saya tegur mereka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. La'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat mereka marah, atau barangkali engkau membuat mereka marah, membuat Salman, Suhaib dan Bilal marah. Lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Dan apabila engkau tadi membuat mereka marah, maka engkau telah membuat Rabbmu marah. Jadi kalau sampai mereka marah, nanti Allah marah sama kamu. Itu hadirin, Abu Bakar langsung kembali ke Salman, Suhaib dan Bilal. Fa'atahum. Abu Bakar langsung datangi mereka. Faqala ya ikhwatah, aghdabtukum. Wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum. Apakah aku membuat kalian marah? Jadi apakah aku telah membuat kalian marah? Kalian marah enggak dengan kalimatku tadi? Qalulah, kata mereka, enggak. Yaghfirullahu laka ya akhi. Semoga Allah senantiasa mengampunimu wahai saudaraku, maksudnya Abu Bakar. Enggak kok, kita biasa aja. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan al-Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak takut kepada siapapun, tidak minder, walaupun mereka fuqara, walaupun mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, walaupun mereka dianggap warga kelas 2 atau kelas 3, walaupun mereka enggak punya jabatan, mereka bukan tokoh, mereka enggak minder ketika berhadapan dengan sosok tokoh, pemimpin. Itu yang kita lihat bagaimana Salman, Suhaib, dan Bilal. Jadi mereka enggak minderan gitu loh, gara-gara status sosial. Dan itulah kata para ulama, hasil dari iman yang benar. Hasil dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat orang itu tidak menjadikan status sosial, fisik, ketampanan atau kecantikan, kekayaan atau tubuh menjadi tolak ukur tinggi atau rendahnya seseorang. Karena mereka dididik dengan firman Allah, diantaranya surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling proporsional tubuhnya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling biru darahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi inilah tolak ukur yang sejati, dan mereka belajar itu. Karena mereka enggak minder. Mereka tidak minder. Mereka tidak berkecil hati gitu. Mereka enggak rendah diri, enggak. Karena kita tahu Salman, Suhaib, dan Bilal bukan pembesar Quraisy. Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, dan Bilal kita tahu dari Ethiopia. Dan mereka mawali, mereka dulu mantan budak. Tapi itu enggak membuat mereka minder, hadirin. Enggak membuat mereka lemah atau rendah diri, enggak. Biasa aja. Karena yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan itu yang harus kita tanamkan. Dan ingat, seperti Bilal kita tahu disiksa bertahun-tahun. Dan hebatnya Bilal misalnya, dan kita belum pernah membaca riwayat beliau trauma gitu loh. Lalu itu mempengaruhi mental beliau atau mempengaruhi akhirnya beliau jadi rendah diri di hadapan masyarakat karena pernah disiksa, pernah diinjak-injak, pernah diremehkan, pernah disikapi seperti binatang, hadir waktu itu kan, sama orang-orang Quraisy, musyrik, kayak binatang kan, ditarik-tarik tali di leher beliau. Tapi itu gak membuat beliau rendah diri, gak membuat beliau minder. Dan coba kita evaluasi diri kita. Seringkali diantara kita tidak pernah mengalami seperti Bilal. Mungkin tapi pernah mengalami kejadian yang gak mengenakan di lingkungan, tapi gak pernah sampai seperti Bilal. Mungkin pernah dibully atau pernah diinikan, tapi seperti Bilal enggak, jauh di bawah, stadiumnya tuh jauh di bawah. Lalu pertanyaan, kenapa Bilal, kenapa kita minder, Bilal tidak minder, hadirin? Kenapa kita trauma, Bilal tidak trauma? Itu pertanyaannya. Padahal seharusnya kalau kita trauma, Bilal trauma. Bilal lebih berat yang beliau alami. Dan real, beliau budak. Kita bukan budak. Mungkin kita miskin, tapi kita gak budak. Bilal budak. Mungkin kita dibully, tapi kita gak pernah ngalamin disiksa seperti Bilal. Nah, pertanyaannya, kenapa kita trauma, Bilal gak trauma? Kita minderan, Bilal gak minder. Ini kan yang harus kita evaluasi. Apakah karena kejadian di masa lalu, atau karena masalah iman, hadirin? Ini yang menjadi tanda tanya kita. Apakah benar karena kejadian itu, atau ini karena masalah keimanan? Karena kalau benar-benar murni karena kejadian masa lalu, harusnya itu berdampak ke Bilal. Berdampak ke Salman. Salman dari anak orang kaya bisa jadi budak seperti itu, kan terjun bebas, hadirin, secara sosial. Dari anak orang kaya jadi budak. Itu kalau gak kuat-kuat mental tuh bisa hancur jiwa seseorang. Tapi Salman tidak hancur. Bahkan ketika beliau dibawa ke negeri di mana banyak pohon kormanya, beliau justru senang. Bukannya merasa malu karena jadi budak. Enggak. Senang. Karena beliau berpikir, ini pertemuanku dengan sang Nabi semakin dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Apakah yang membuat lemah kita atau anak-anak kita, tekanan di lingkungan sekolahnya, atau tekanan di lingkungan pergaulan, atau mungkin bully atau ucapan orang, atau mungkin yang bikin lemah kita atau anak-anak kita justru karena kurangnya pondasi iman? Dan kurangnya kita sebagai orang tua menanamkan hal tersebut. Sehingga ketika mereka mendapatkan tekanan di lingkungan, lingkungan pergaulan mereka atau ini segala macam, mereka enggak kokoh. Mereka terbawa. Karena pondasi mereka enggak kuat. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena yang mendidik mereka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka harus berhadapan dengan kondisi lingkungan yang mengerikan pada saat itu dan jauh lebih berat daripada yang kita alami, mereka bisa tetap bertahan. Dan mereka ngejalanin itu dengan penuh kesabaran. Ini pelajaran besar bagi kita. Lalu pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Lihat, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana standarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang selalu ingin menggunakan bahasa terbaik dimanapun dan kapanpun dan berhadapan dengan siapapun. Itu yang menyebabkan beliau menegur. Dan memang beliau berada di level berbeda, hadirin. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bukan karena beliau takut, bukan, tapi kalau beliau ingin menggunakan bahasa terbaik dan ingin meluluhkan atau melembutkan hati Abu Sufyan. Dan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana pelajaran yang berikutnya juga bahwa para sahabat itu tidak satu tipe, hadirin. Dan cara mereka berkomunikasi pun gak satu tipe. Ada seperti Abu Bakar yang sangat tinggi dan seterusnya. Ada yang memilih opsi lain, dan itu juga gak haram. Sebagaimana kalimat dari Salman dan Suhaib dan Bilal, dan ketika Abu Bakar lapor kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak memberikan catatan kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan, jangan-jangan kau membuat mereka marah, Abu Bakar. Jadi ini kembali memberikan kita hasanah ilmu, khususnya dalam melihat orang, melihat kondisi, bahwa manusia atau masyarakat itu gak satu tipe cara bicara, hadirin. Dan gak di setiap tempat atau di setiap kondisi itu harus satu warna, gak juga. Gak setiap waktu, setiap momen, setiap kesempatan, misalnya kita nuntut, kita gak harus nuntut orang sama dengan kita. Kalau kita merasa ini yang terbaik, ya oke, itu yang terbaik menurut Anda, atau itu, tapi mungkin orang gak bisa seperti Anda. Dan di waktu yang di waktu yang bersamaan, dia juga gak melakukan hal yang haram kok. Jadi cara komunikasi orang itu berbeda-beda. Tinggal kita sebagai pribadi berusaha menggunakan yang terbaik semampu kita. Dan terus memperbaiki diri dan kemampuan komunikasi. Lalu kita bukakan udzur sebesar-besarnya buat orang lain. Membukakan pintu pengertian kepada orang lain, lalu meluruskan dengan baik dan bijak kalau misalnya ada sesuatu yang keliru atau yang haram atau yang tidak tepat. Dan kalau itu tidak haram atau tidak merupakan kemungkaran dan itu masih dalam lingkup toleransi, dan itu mungkin berkaitan dengan karakter orang, watak orang, dan seterusnya, maka gak harus semua orang dibuat satu tipe. Apalagi kalau kita juga tahu orang-orang tersebut juga berusaha terus memperbaiki diri dan lain sebagainya, ya sudah. Gak semua harus sama seperti kita. Misalnya, kalau misalnya kita dianggap punya standar yang baik, misalnya, apalagi kalau kita belum bersandar standar yang baik, ya ngapain orang seperti kita. Mungkin kita justru butuh meneladani seseorang yang punya kualitas komunikasi yang sangat bagus. Nah, ini kadang-kadang suka menjadi kendala dalam kehidupan kita. Seringkali itu kita menilai orang pakai standar kita, padahal standar kita bukan satu-satunya standar juga yang ada, kalaupun benar, dan bisa jadi standar kita belum benar. Jadi bisa jadi belum benar, atau kalau benar nggak harus pakai standar kita juga kalau dalam masalah-masalah seperti ini. Misalnya standar bicara, gimana pilih artikulasi kata dan lain sebagainya. Ada banyak opsi. Makanya kan Nabi SAW nggak pernah minta atau nggak pernah mengharuskan Umar bin Khattab menjadi karakternya Abu Bakar, tidak. Ya Umar, Abu Bakar, Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Uthman ya Uthman gitu. Ali ya Ali. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan inilah proses belajar. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang. Bagaimana kita dewasa dalam menimbang dalam standar, nggak bisa kita pukul rata semuanya. Selama misalnya ini berkaitan dengan karakter atau bahasa yang sudah benar, tapi mungkin pakai standar kita belum nih, nggak harus. Kecuali kalau itu anak kita dan kita ingin benar-benar pakai standar kita yang tertentu, atau misalnya murid kita, itu pun juga nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya. Para sahabat kan murid-murid Nabi SAW. Tapi ya, karakternya beda-beda. Wallahu ta'ala bisawab. Pelajaran yang berikutnya. Hadith ini memberikan pelajaran tentang tidak boleh an yatarafa' 'alal fuqara wal masakin. Kata para ulama, enggak boleh mengangkat diri di atas atau di hadapan orang fakir dan orang miskin. Dan harus menjaga sikap di hadapan orang-orang lemah. Harus menjaga sikap, harus benar-benar hati-hati banget bersikap di hadapan, khususnya di hadapan orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang fakir. Itu harus benar-benar jaga sikap. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, jangan engkau membuat mereka marah, Abu Bakar. Dan kita tahu apa sih yang dikatakan Abu Bakar ke mereka. Emang kasar? Enggak. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala standarnya tuh beda. Lu hanya mengatakan ataquluna hadzal syekhi Quraisy wa sayyidihim. Apakah kalian mengatakan hal seperti itu di hadapan tokohnya Quraisy dan pemimpinnya Quraisy? Itu aja. Itu aja masih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka aghdabtahum. Jangan-jangan kau buat mereka marah, wahai Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar cuma ngomong demikian, radhiyallahu ta'ala. Apakah kalian mengatakan itu kepada tokoh dan pemimpin Quraisy? Itu aja. Gak lebih gak kurang. Gak dibodoh-bodohin, mohon maaf kalau bahasa lapangan atau sebagian lapangan, gak dibego-begoin, enggak. Lu gak bisa begitu dong, lu blablabla. Gak begitu. Kalian bilang seperti itu ke tokoh Quraisy. Itu aja, la'allaka aghdabtahum. Atau barangkali engkau membuat mereka marah, Abu Bakar. Dan kalau engkau membuat mereka marah, itu sama saja membuat Rabbu marah. Aduh, berat hadirin. Ini menunjukkan gak boleh menggunakan satu pun hal yang mengarah pada meninggikan diri di hadapan orang-orang lemah, gak boleh. Itu kata para ulama. dan ingat hadis ini dimasukkan Imam Nawawi di dalam bab apa? Bab tentang bersikap dengan orang lemah kan. Bukan dalam bab yang lain. Ini dalam bab mulatafatil al-yatim wal-banat wa sa'iril du'afatil masakin. Bab berlemah lembut, bersikap baik kepada anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, orang miskin, orang yang hatinya sedang hancur, berbuat baik sama mereka, tawadu dengan mereka, rendah hati di hadapan mereka, itu poinnya. Ini hadis ini tentang bab ini. Jadi sekali lagi hadirin, kita harus menjaga sikap. Standar kita tuh harus tinggi ketika menghadapi orang yang lemah. Orang fuqara wal masakin. Atau orang yang sedang hatinya sedang hancur karena lagi kena musibah dan seterusnya, lu lagi terpuruk. Itu enggak bisa pakai standar biasa. Dan jangan sampai membuat mereka sakit hati, karena orang-orang kayak gitu kan mungkin lagi sensitif segala macam. Kan suka kan mereka apa, ketika seseorang lagi terpuruk, lagi miskin atau lagi apa lagi itu kan sangat sensitif seringkali. Ketika misalnya seorang wanita kehilangan suaminya wafat, yang selama ini ngejaga dia, ngelindungin dia dan seterusnya. Terus mungkin seminggu setelah suaminya wafat ketemu dengan lingkungan, terus ada kalimat yang mungkin agak tajam atau kurang berkenan, itu wanita itu mengatakan, bisa berpikir gini loh, apa karena suami saya meninggal minggu lalu ya, sehingga saya nggak di apa, sehingga sebagian orang bebas mengucapkan apa-apa kepada saya. Coba suami saya masih hidup, suka gitu kan? Coba tanya perempuannya, gitu. Coba suami saya masih hidup, mereka nggak akan berani begitu kan saya. Jadi sangat sensitif gitu loh, orang-orang yang lagi kena setelah atau sedang tertimpa musibah dan seterusnya, itu sangat sensitif. Jadi kita harus main dengan standar yang berbeda dengan mereka. Hati-hati, jaga perasaan. Jaga perasaan. Jangan, barangkali engkau buat mereka marah, Abu Bakar. Kalau mereka marah, engkau baru saja buat rupan, engkau marah. Wih, serem hadirin. Nah, pernah gak kita berpikir demikian? Aduh, jangan-jangan buat dia tersinggung lagi. Kalau dia marah, nanti Allah marah sama saya. Jadi sekali lagi harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Atau misalnya seseorang yang baru berapa hari yang lalu divonis dokter sakit yang sangat serius, itu kan sensitif. Jiwanya lagi terpukul, lagi sensitif segala macam. Oh, itu ngomong sama mereka tuh harus hati-hati, hadir, harus lemah lembut, harus ini. Dan bayangin aja, pokoknya standarnya Abu Bakar aja masih diberikan catatan oleh Nabi SAW. Itu standarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi, dan ini poin dalam bab ini. Gak gampang bicara sama orang lemah, orang kecil, gak gampang. Nah, selama ini sebagian kita itu sudah diarahkan, dididik untuk hati-hati bicara jika ketemu dengan orang-orang besar. Karena itu akan ketemu dengan orang-orang berkelas, maksudnya harus jaga sikap, cara bicara. Itu bagus. Bagus. Tapi kita pun juga harus belajar menjaga sikap, menjaga kalimat ketika berhadapan dengan orang-orang lemah. Karena kalau sampai bahasa kita menyakiti perasaan mereka, jangan sampai itu mengundang murka Allah kepada kita. Murka Allah kepada kita. dari sini kita semakin terbuka bagaimana kayanya agama kita ini, hadir. Betapa luasnya ilmu, betapa tingginya standar di dalam dunia ilmu. Dan lihat bagaimana orang tuh akan berubah kalau dia jujur, kalau dia ikhlas dalam belajar, dan akan menjadi pribadi yang luar biasa. Makanya kan kata para man ammara nafsahu bisunnah nataqa bil hikmah, uqamakal. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi dalam dirinya, maka dia akan mengucapkan mutiara-mutiara hikmah. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dan ini salah satu sunnah Nabi SAW, maka kualitas akan berubah, hadirin. Bayangkan dia akan jaga banget sikap dan kalimat di hadapan orang-orang lemah. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu begitu disampaikan Nabi, langsung balik lagi ke mereka. Langsung balik lagi mereka. Lalu bertanya, apakah aku telah membuat kalian marah? Dan mereka mengatakan, enggak. Semoga Allah mengampuni engkau. Enggak. Balik, sekali berAbu Bakar balik lagi ke mereka. Padahal Abu Bakar kan bisa manggil mereka. Oh, secara sosok, secara senioritas, segala, secara status sosial, secara kekayaan Abu Bakar di atas. Ya, tolong panggil mereka ya, saya mau bicara. Bisa. Ini Abu Bakar yang datangin mereka. Saya buat kalian marah ya. Oh enggak. Wah, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi kita harus terus belajar, hadirin. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang kecil. Harus hati-hati sekali, hati-hati. Jangan sampai membuat mereka marah karena kesalahan kita. Karena kalau mereka sampai marah, tersinggung, sakit hati, kecewa, Allah bisa murka sama kita. Yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu gak baper, hadirin. Lihat ketika Abu Bakar cross-check ke mereka, kalian marah? Enggak apa-apa. Enggak, mereka enggak marah. Walaupun memang di sisi lain ya, tadi kita katakan standar Abu Bakar memang tinggi. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga enggak bilang apa-apa juga, cuma bilang kalian mengatakan itu. Jadi apa ya, komplit gitu loh lingkungan mereka. Di satu sisi yang bicara jaga lisan, yang mendengar enggak baper, kan komplit gitu loh. Yang dituntut bukan hanya satu pihak aja, tapi semua pihak yang berinteraksi, semua memainkan perannya masing-masing, dan semua bermain di posnya masing-masing. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita dapat pelajaran mahal. Dan waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.